ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الشكر senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menyikapi dengan sikap syukur sebagaimana dituntunkan di dalam syariat. Tentang kita beriadu salihin sampai bagaimana di Nawawi rahimahullah qala rahimahullah wa an Abi Musa Abdullah ابن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. Dari Abi Musa yaitu Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa, namanya Abdullah ibn Qais. Dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang berperang dengan niat menunjukkan keberanian, wa yuqatilu hamiyatan, dan berperang dalam rangka untuk atau niat membela kaum, wa yuqatilu riyaan, dan berperang dengan niat dalam rangka untuk bisa dilihat oleh orang lain. Dengan kata lain, dilandasi dengan niat riya. Hal-hal demikian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzalika fi sabilillah? Mana di antara ketiga itu yang termasuk berperang di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya." Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah menjadi tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia berperang di jalan Allah. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim mengandung pelajaran bahwasannya pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna, barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah itu adalah tinggi. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasannya orang yang berperang semacam itu merupakan orang yang mengikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jal. Dan karena inilah, karena kalimat man qatala litakuna, menjadikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini di dalam bab pembahasan tentang masalah ikhlasun niyah. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tiga macam seseorang berperang, yaitu karena syaja'ah, ingin menunjukkan keberanian. Yang dimaksud dengan syaja'ah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa ma'nahu annahu rajulun suja' yuhibbul qital, menunjukkan bahwasannya laki-laki itu adalah pemberani dan dia suka dalam berperang karena keberaniannya, karena sifat beraninya, sifat jantannya, maka dia adalah termasuk orang yang senang dalam berperang. Karena seseorang yang memiliki sifat suja', keberanian, maka dia menjadi orang yang pemberani. Karena itulah perang merupakan satu bentuk aktivitas yang banyak menuntut keberanian. Perang adalah merupakan bentuk aktivitas yang menantang. Dengan modal keberanian itu menjadi aktivitas yang disenangi oleh laki-laki tersebut. Maka yang demikian ini tidak dikategorikan sebagai niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap yang kedua ditunjukkan oleh seseorang yang berperang, yuqatilu hamiyatan, yaitu hamiyah ala qaumiyah, mempertahankan terhadap kekauman, nasionalisme, kebangsaan, hamiyatun ala qabilah, mempertahankan masalah kesukuan, hamiyatun ala watani, mempertahankan atas dasar kebangsaan, hamiyatun li ayyi asabiyah, mempertahankan terhadap segala macam bentuk asabiyah. Yang demikian ini tidak masuk dalam kerangka berperang dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seseorang yang berperang dalam bentuk riaan. Di antara bentuk ria itu, wa ya'rifu annahu suja', agar orang lain mereka mengetahui laki-laki itu pemberani. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah kemudian memberikan legalitas terhadap tiga bentuk niat tersebut. Karena sesungguhnya mereka yang ingin menunjukkan keberanian, mereka yang ingin menunjukkan pembelaan terhadap kaumnya, menunjukkan pembelaan terhadap komunitasnya. Demikian juga seseorang yang menunjukkan ingin mendapatkan popularitas, dilihat oleh manusia, oleh orang lain. Maka yang demikian ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam malah menyebutkan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang aktivitas peperangan yang masuk dalam kategori fi sabilillah adalah mereka yang memiliki niat ingin meninggikan kalimatullah. Karena seseorang yang ingin meninggikan kalimatullah, dia berada di dalam jalur yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ada di dalam jalur yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu senantiasa memuliakan, meninggikan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Dan inilah manusia yang berperang fi sabilillah, yaitu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa dibenarkan bahwasanya seseorang yang berperang dalam rangka untuk membela kaumnya, membela bangsanya, maka yang demikian ini tidak masuk dalam kategori berperang karena Allah. Dan apabila ada yang menyebutkan hubbul watan minal iman, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, wa anna dzalika haditsun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadzab. Kalau ada yang menyatakan bahwasanya hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dusta. Maka kalaupun seseorang berperang untuk membela negara yang negara itu adalah negara Muslim, maka tidak sekali-kali dia berperang dengan niat karena negaranya, tetapi karena kemuslimannya. Membela apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melindungi darah, harta dan kehormatan kaum muslimin, yang kaum muslimin tersebut berada di satu negara. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar qultu ya rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Muttafaqun alaih. Dari Abi Bakrah, yaitu Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila bertemu dua muslim dengan kedua pedang mereka, seraya keduanya memegang pedang, menghunuskan pedang, fal qatilu wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh ataupun yang dibunuh masuk ke dalam neraka. Aku bertanya, kata Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu an, ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul, orang yang membunuh kita bisa memahami dia masuk neraka, bagaimana pula dengan orang yang dibunuh bisa masuk ke neraka pula. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, innahu kana harison, karena sesungguhnya orang yang dibunuh itu pun memiliki semangat, memiliki ambisi, ala qatli sahibih, untuk membunuh temannya itu. Maka di dalam hadis ini, idzal taqal muslimani bisayfaihima, maksudnya adalah masing-masing dari seorang muslim tersebut ingin membunuh satu dengan lainnya. Mereka menghunuskan pedang, masing-masing menghunuskan pedang. Walaupun di dalam hadis ini disebutkan tentang bisayfaihima, mereka menghunuskan kedua pedangnya, tetapi kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak mesti harus dengan pedang, bisa juga dalam bentuk senjata yang lain, seperti misalnya batu kah, atau yang lainnya, senjata laras panjang, atau yang lainnya. Kenapa demikian? Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa dzikru sayf huna ala sabilit tamtsil, karena penyebutan pedang di sini hanyalah dalam bentuk contoh senjata, walaysa ala sabilil yaqin, bukan dalam bentuk penentuan jenis senjatanya. Bal idzal taqal muslimani bi ayyi wasilah, maka apabila dua orang muslim ini berkelahi, bertempur dengan senjata atau wasilah apapun, yakunu bihal qatl, sehingga kemudian terjadi satu dengan lainnya pembunuhan, maka fal qatil wal maqtul finnar wal iyadhu billah, maka yang dibunuh ataupun yang terbunuh masuk ke dalam neraka. Jadi jangan dikira karena yang dimaksud di dalam hadis ini menyebutkan pedang, maka ketentuannya harus pedang. Tidak demikian. Seseorang yang berkelahi, seseorang yang kemudian bertempur antar sesama muslim, kemudian salah satunya meninggal dunia, maka yang dibunuh maupun yang membunuh, keduanya masuk ke dalam neraka. Kenapa demikian? Karena jelas seseorang yang membunuh jiwa seorang mukmin muta'amidan secara sengaja dan membunuh tersebut tanpa hak, maka yang demikian ini diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana difirmankan di dalam surat An-Nisa ayat ke-93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam yang dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan telah disiapkan baginya siksa yang teramat besar. Inilah ancaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap orang yang membunuh seorang mukmin dengan tanpa hak. Membunuh jiwa haruslah dibenarkan secara syariat. Ada tiga bentuk menghilangkan nyawa seseorang yang dibenarkan di dalam syariat, sebagaimana hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara ini. Salah satunya dengan tiga perkara ini. Boleh nyawa seseorang itu ditiadakan apabila tiga perkara, salah satu dari tiga perkara ada padanya. Yang pertama, as-sayyibu zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Seseorang yang sudah menikah berzinah, kemudian jiwa dengan jiwa, seseorang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah. Maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala ketika menjelaskan tentang hadis ini, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini, bahwasannya Islam datang untuk memberikan perlindungan dalam lima hal, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzul aql, menjaga akal. Hifdzun nafs, menjaga jiwa seseorang. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Dan yang terakhir adalah wahifdzul ird, menjaga kehormatan seorang muslim. Lima hal ini dijaga, dilindungi oleh syariat, yaitu seseorang melindungi agama dengan bentuk memerangi ataupun membunuh orang yang murtad. Menjaga akal, yaitu dengan menjaganya dari setiap madarat yang akan menimbulkan kerusakan pada akal, seperti minum-minuman keras, orang-orang mabuk, itu kan akalnya hilang. Agama menjaga yang demikian ini. Melindungi jiwa, yaitu dengan adanya hukum qisas. Kemudian melindungi atau menjaga harta dari segenap pencurian, dalam bentuk pencurian, perampokan, dan yang lainnya. Dan kemudian menjaga, melindungi kehormatan seseorang dengan menjilid seseorang yang menuduh. Seorang muslim atau muslimah yang baik dituduh melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ini adalah bentuk-bentuk perlindungan syariat terhadap apa yang ada pada diri seseorang. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, yaitu seseorang yang telah mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat, karena sesungguhnya seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, fa innahu dakhala fil Islam, maka sesungguhnya dia telah masuk menjadi seorang yang beragama Islam. Wa haruma dammuhu wa maluhu, maka diharamkan harta dan darahnya. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umirtu an uqatilan nas. Umirtu an uqatalan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammada Rasulullah. Wa yuqimu salata wa yu'tu zaka fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku telah perintahkan untuk memerangi manusia, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia sampai manusia itu mengucapkan persaksian bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan semua itu, maka terjagalah dariku harta mereka, darah mereka dan jiwa mereka, darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ala Allah. Ini seseorang yang telah mengucapkan persaksian, yaitu syahadatain. Artinya dia menjadi seorang muslim, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh kemudian dirampas hartanya, tidak boleh kemudian dinodai kehormatannya. Karena manakala dia telah menjadi seorang muslim, maka perlindungan-perlindungan, penjagaan-penjagaan terhadap dirinya telah diberlakukan. Syariat menjaganya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan yang boleh dihilangkan nyawa pada seseorang, disebutkan di antaranya as-sayyibu zani, yaitu seseorang yang telah menikah, telah berhubungan dengan lawan jenisnya dalam ikatan pernikahan yang sahih, yang dibenarkan oleh syariat. Karena sesungguhnya seseorang yang masuk dalam kategori ats-thayyib, fa innahu sara muhsanan, karena dia tergolong masuk dalam kategori orang yang telah menikah. Fa idza zana ba'da dzalika zawaj sara minal mufsidin fil ard. Maka apabila seseorang itu melakukan zina setelah dia memiliki pasangan hidup, telah beristri atau bersuami, maka dia masuk dalam kategori orang-orang yang telah membuat kerusakan di muka bumi. Karena sesungguhnya dia telah mencederai kehormatan. Maka yang demikian ini, seseorang bisa dikenai hukuman rajam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ, dan orang, dan yaitu orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kemudian di antara yang boleh secara syariat untuk dihilangkan nyawanya sebagaimana hadis ini adalah an-nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa. Yang dimaksud adalah al-qisas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kalimat kutiba pada ayat ini ay furidha, diwajibkan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian, yaitu qisas. Yang melaksanakan qisas adalah waliul amr, pemerintahan Islam. Tidak boleh orang per orang kemudian mendirikan, menegakkan hukum qisas ini. Di dalam qisas inilah terdapat hikmah yang besar, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian di dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berpikir, yang memiliki akal, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan adanya qisas berarti adanya kehidupan. Dengan hukum qisas, kehidupan seseorang terjamin, terjaga. Karena seseorang yang akan membunuh orang lain, dia tentu akan berpikir hukum bunuh itu pun akan berlaku pada dirinya, manakala dia menghilangkan nyawa orang lain dengan tanpa hak, dengan cara yang tidak dibenarkan. Maka dengan demikian qisas akan memberikan perlindungan kepada orang lain, dan perlindungan kepada orang lain ini maknanya adalah memberikan arti kehidupan terhadap orang tersebut, sehingga orang tersebut merasa terjaga, merasa terlindungi dengan adanya syariat qisas ini. Kemudian macam yang ketiga seseorang boleh dihilangkan nyawanya, yaitu wattariqu lidinihi almufariqu lil jamaah. Seseorang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari al jamaah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah oleh kalian orang yang mengganti agamanya. Maksudnya adalah orang yang meninggalkan Islam, murtad, setelah ditegakkan hujjah kepada dirinya, dia tetap berpegang kepada agama yang selain Islam tersebut. Maka pemerintahan Islam berhak untuk menegakkan hukum kepada orang yang demikian ini. Tentunya setelah melalui proses penegakkan hujjah kepada diri mereka. Kemudian terkait hadis Nabi SAW dari Abi Bakrah ini, yaitu apabila dua muslim bertemu, yang keduanya saling menghunuskan pedang, maka yang membunuh, yang dibunuh masuk dalam neraka. Ditanyakan oleh Abu Bakrah, wahai Rasulullah, orang yang membunuh masuk neraka adalah sesuatu yang wajar, bagaimana pula halnya dengan orang yang dibunuh? Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang yang membunuh itu pun memiliki ambisi untuk membunuh lawannya tersebut. Bagaimana pula dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Daud di dalam sunannya keduanya, di mana Nabi SAW bersabda, man kutila duna malihi fahuwa syahidun, wa man kutila duna dinihi fahuwa syahidun, wa man kutila duna dammihi fahuwa syahidun, wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dibunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang dibunuh dalam rangka mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang dibunuh dalam rangka mempertahankan darahnya, jiwanya, maka dia syahid. Barang siapa yang dibunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Maka yang demikian ini pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang demikian ini akan memasukkan seseorang ke dalam neraka? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa in qatalaka, jika orang itu membunuhmu, fa anta syahidun, maka sesungguhnya engkau syahid. Maka perkelahian antara dua manusia yang di situ tentu berbeda niatnya. Yang satu niat dalam rangka memiliki, menjaga apa yang ada pada dirinya, hartanya, jiwanya, keluarganya, yang semua itu adalah dilindungi secara syariat. Maka orang yang dia terbunuh dalam rangka untuk mempertahankan sesuatu yang memang dibenarkan oleh syariat, maka dia adalah termasuk syahid. Seandainya di dalam bentuk mempertahankan itu dia harus terbunuh. Inilah perbedaan di antara hadis yang dari Abi Bakrah, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Daud ini. Maka di dalam hadis Abi Bakrah ini terkandung faedah tentang beratnya kasus pembunuhan di dalam pandangan syariat Islam. Kasus pembunuhan atau membunuh, atau yang dibunuh dengan niat yang sama, masing-masing keduanya ingin melakukan menghilangkan nyawa orang lain. Kenapa demikian? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, wa annahu min asbabi dukhulin nar wa iyadhu billah, karena masing-masing dari peristiwa itu termasuk dari sebab-sebab seseorang itu masuk ke dalam neraka. Kemudian di dalam hadis ini pun terkandung pelajaran bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan satu perkara yang perkara itu menjadi tanda tanya besar, menimbulkan keraguan, menimbulkan kesamaran. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya wajib bagi seorang muslim untuk menanyakan perkara agama kepada orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk memberikan jawaban. Jangankan perkara agama, perkara keduniaan saja, seperti misalnya seorang yang sakit, maka tentu dia bertanya kepada ahlinya, kepada orang yang memahami tentang masalah kesehatan, entah itu dokter atau perawat atau yang lainnya. Begitu juga seseorang yang ingin ataupun merencanakan sebuah bangunan, tentu dia akan bertanya kepada seseorang yang memiliki keahlian di dalam masalah bangunan. Apa jadinya kalau seseorang merencanakan sebuah bangunan kemudian bertanya kepada seorang dokter? Dan apa jadinya apabila seseorang yang memiliki masalah kesehatan kemudian dia bertanya kepada seorang insinyur bangunan? Tentu yang demikian ini bukan kapasitasnya dokter menjawab tentang masalah bangunan, dan bukan kapasitasnya seorang insinyur bangunan menjawab tentang masalah kesehatan. Ini masalah keduniaan. Terlebih dari itu adalah masalah agama yang menyangkut keselamatan seseorang, keselamatan dunia, dan tentu saja keselamatan tentang akhiratnya. Maka permasalahan-permasalahan ad-din, permasalahan-permasalahan agama harus ditanyakan kepada orang yang memiliki kapasitas untuk menjawabnya, kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian orang-orang yang tidak mengetahui. Maka di dalam hadis Abi Bakrah di sini kita dapati faidah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang masih dalam samar-samar, perkara-perkara yang masih dalam kesamaran, sehingga kemudian para sahabat mendapatkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menyibak subhat kesamaran yang timbul di dalam atau pada diri mereka. Dan hadis ini pun menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa memiliki sikap sifat rahmah kepada sesama kaum muslimin, karena inilah yang diajarkan di dalam syariat, bahwasannya agama ini mengedepankan sikap rahmah, agama ini mengedepankan sikap arif walin kepada sesama kaum muslimin. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut, dan Allah menyukai kelemah lembutan di dalam setiap urusan. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, penting sekali hal yang demikian ini kita tanamkan pada diri kita, sifat lemah lembut kepada sesama kaum muslimin. Kecuali ada perkara-perkara yang memang dibenarkan oleh syariat, kita bersikap keras dalam satu masalah terhadap seseorang. Intinya bahwasannya sikap lembut kita karena mengikuti tuntunan bimbingan syariat. Begitu juga sikap keras kita karena mengikuti bimbingan, tuntunan syariat. Maka yang demikian ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tentu yang demikian ini diajarkan di dalam syariat. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Atas segala keterbatasan, kekurangan, saya sampaikan permohonan maaf. Bagaimana hukumnya orang yang membunuh karena mempertahankan harta agama, jiwa, dan keluarganya? Dia membunuh dalam rangka mempertahankan. Tidak disalahkan. Karena mempertahankan harta, mempertahankan agama, mempertahankan jiwa dan keluarga adalah sesuatu yang dituntunkan di dalam agama. Maka ketika seseorang kemudian berhasil mengalahkan lawannya yang akan merampas harta, agama, jiwa, dan keluarganya, maka yang demikian ini adalah dalam rangka mempertahankan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi dalam rangka difa', dibolehkan. Dalam rangka difa', dibolehkan. Maka demikianlah yang terjadi. Kasus di Yaman, di Damaskus, Ahlus Sunnah dibantai oleh Syiah Rafidhah. Para ulama memberikan fatwa. Di antaranya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Bagi orang-orang yang tinggal di Damaskus dan sekitarnya, maka hukumnya fardu ain untuk berjihad fi sabilillah. Bagi orang-orang yang di luar itu semua, hukumnya fardu kifayah. Jadi di sana dibolehkan untuk membunuh orang-orang yang akan merampas harta, darah, kehormatan, keluarga dari kalangan kaum muslimin. Dan itu adalah termasuk jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.